cami perokatut nong laku ni angin kali sorosohang ono nong ri. Samudra Rekor, the best Bayu Wangi. Terima kasih. Hadir. Seremoni. Nong laku ne angin. Kali soro